وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita masih melanjutkan kitab al-jami' dari kitab ulumul maram. Hadis terakhir dalam pertemuan kita yang lalu dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, "Ma mal'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih." Tidak ada yang dipenuhi oleh manusia sebuah tempat yang lebih jelek dibandingkan perutnya. Kita menyisakan dua hadis dari bab ini. Sebelum kita masuk di bab yang berikutnya, bab yang keempat, tarhib min masawil akhlak. Nah, siapa? Ikra, siapa kiranya? Boleh. قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Anas bin Malik itu siapa kunyahnya? Hamzah, siapa kunyahnya? Anas bin Malik. Abu siapa? Abu Hamzah. Nah, Abu Hamzah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu khata, ya. Dengan sighat mubalagh, khata, banyak salahnya. Khata itu maknanya katsirul khata, banyak salahnya. Rasulullah tidak menyatakan kullu bani Adam yukhti, ya. Tapi khata, sering berbuat salah, sering keliru, ya. Khata, kesalahan yang dijalankan oleh manusia itu yang pertama tarkul wajib, meninggalkan kewajiban, ya. Sesuatu yang harus dia jalankan dia tidak jalankan, itu salah. Yang kedua, fi'lul muharram, menjalankan yang diharamkan, menjalankan yang diharamkan. Ini khata, kesalahan yang dijalankan manusia, meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Maka setiap manusia itu pasti mengalami ini. Makanya Rasul menyatakan kullu bani Adam khata. Tidak ada manusia yang selamat dari dua hal ini, tarkul wajib wa fi'l muharram. Tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang-orang yang banyak salahnya adalah tawabun, orang-orang yang bertaubat. Sebaik-baik orang yang salah adalah mereka-mereka yang bertaubat. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Hadisnya hasan. Dikeluarkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat. Naam. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Sifat manusia zalumun jahula, banyak berbuat kezaliman dan bodoh, sehingga banyak berbuat keliru, banyak berbuat salah. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dan diberi kesempatan untuk rujuk dan bertaubat darinya. Sehingga jika orang-orang yang banyak kelirunya dan salahnya seperti kita ini, yang terbaik adalah tawabun, yang mau bertaubat. Berarti kebalikannya, kebalikan dari khairul khata'in, sayyul khata'in, orang-orang yang salah dan itu jelek adalah alladzi la yatu, orang-orang yang enggak mau bertaubat, wala yubali dan enggak mau tahu. Tidak mau tobat dan tidak mau tahu ketika dia keliru, ketika dia salah. Nah, ini orang-orang yang salah dan keliru. Yang terbaik adalah yang mau bertobat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyatakan, "Lau lam tudnibu." Seandainya kalian wahai umat manusia ini tidak pernah berbuat dosa. Seandainya kita-kita ini kayak malaikat, tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah berbuat dosa sekalipun, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan hilangkan kalian. Allah akan musnahkan kalian. Manusia-manusia yang enggak pernah berbuat salah, enggak pernah berbuat dosa. Wala ja'a biqaumin, Allah akan datangkan, Allah akan gantikan dengan umat yang lainnya. Allah akan gantikan dengan kaum yang lainnya. Yudnibun, manusia-manusia yang sering berbuat salah. Manusia-manusia sering berbuat keliru. Jadi kalau umat manusia ini enggak pernah salah, enggak pernah keliru, bahkan akan diganti dengan umat yang lainnya. Didatangkan umat yang lainnya, umat yang enggak salahan ini dibuang, dimusnahkan. Diganti dengan umat yang lainnya yang sering salah. sering keliru. Nah, tetapi wa yastaghfirunallah, mereka-mereka ini ketika salah, ketika keliru, ketika berdosa, istighfar, minta ampunan kepada Allah. Wa yaghfiru lahum, Allah pun mengampuni mereka. Jadi tidak ada di dunia ini yang kemudian bersih tanpa berbuat dosa, tidak ada. Baik. Kalau enggak ada yang berbuat dosa, enggak ada syariat istighfar. Enggak ada syariat bertaubat. Khani fi dina azani wa azzakumullah. Baik. Dan disebutkan oleh para ulama, dan ini sudah masyhur, tidak sering dilewati, bahwasanya taubat itu memiliki persyaratan. Nah, yang pertama ikhlas lillah, dia taubatnya ikhlas, mengakui kesalahan dan kekeliruannya, ikhlas bertobat karena Allah, bukan ada tujuan-tujuan yang lainnya. Yang kedua, dia menyesal. An-nadam ala ma waqa, menyesal atas apa yang telah terjadi. Ya, menyesal. Yang ketiga, al-iqla'anhu fil hal. Dia berupaya untuk menjauh dari perbuatan itu. Iqla itu, qala'a itu mencabut, arti asalnya. Jadi dia tidak lagi berbuat itu. Yang keempat, al-azmu ala alla ta'uda, bertekad kuat untuk tidak kembali menjalankan dosa itu. Al-azmu ala alla ta'uda, bertekad, berazam yang kuat untuk tidak kembali menjalankan dosa itu. Yang kelima, ayyakuna qabala raddi taubah, sebelum ditolaknya taubat. Sebelum ditolaknya taubat. Kapan itu taubat ditolak? Malam yughirhir, sebelum nafas itu dikerongkongan, sebelum nyawa itu dikerongkongan, sebelum sakaratul maut. Dan yang kedua, kapan taubat itu ditolak? Ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, yaumul qiyamah. Nah, ini sudah enggak berlaku taubatnya. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Maimun bin Mihran beliau menyatakan, man asa'a sirran falyatub sirran. Barang siapa yang berbuat jelek sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu, hendaknya dia taubatnya juga sembunyi-sembunyi. Taubat dia sembunyi-sembunyi. Wa man asa'a 'alaniatan, barang siapa yang berbuat keliru dan salahnya itu terang-terangan. Ya, terang-terangan dia di media, dia menyebutkan kesalahannya, fal yatub ala niyat, taubat dia juga harus terang-terangan, harus diumumkan. Kalau dosanya itu enggak ada yang tahu, ya, taubatnya dia juga sembunyi-sembunyi, enggak perlu diumumkan. Enggak perlu, saya bertobat dari perbuatan saya berzina, saya minum khamr, saya mencuri, padahal enggak ada yang tahu. Enggak perlu untuk itu. Nah, kalau dia perbuatan dosanya itu diumumkan, terang-terangan, maka tobatnya juga harus demikian. Ya, sama. Fa innallaha yaghfiru, sesungguhnya Allah itu mengampuni. Wala yu'iru, Allah tidak menjelek-jelekkan. Allah tidak menghinakan. Wannasu yu'iruna wala yaghfirun, beda. Manusia itu mengolok-olok, menjelek-jelekkan dan tidak mengampuni. Baik. Ini sebagai tambahan kejelasan tentang taubat dengan syarat lima tadi. Nah, ketika dia jalankan dengan terang-terangan, maka taubatnya juga terang-terangan. Ketika dosa yang dia jalankan sembunyi-sembunyi, nah, maka juga taubatnya sembunyi-sembunyi. Baik. Akhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Baik. Ketika kezaliman yang dia jalani itu terkait dengan hak hamba, itu tadi hak dengan Allah, terkait dengan Allah. Jika perbuatan zalim yang dia jalankan itu terkait dengan hak seorang hamba, maka misalnya dia mencuri, maka harus dibalikkan ke orangnya barang itu. Ya. Dia zalimi seorang dengan dia ambil barangnya, harus dikembalikan. Itu syarat tobatnya. Tidak bisa kemudian dia tetap miliki barang curiannya, enggak dikembalikan ke pemiliknya. Harus dikembalikan. Nah, hanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, in kana qad akhadha dirham min insanin wa taba. Jika ada seorang yang mencuri dirham dari seorang kemudian dia bertaubat, walakin la yadri, tetapi dia tidak tahu orang yang dicuri ini sekarang di mana. Tidak tahu orangnya sekarang. Baik. Mada yasna'u, terus apa yang harus dia perbuat? Mau dibalikkan ini orangnya tidak tahu di mana. Mungkin dia dulu mencopetnya atau merampoknya. Kata beliau, yatasaddaq biha takhallusan minna li sahibiha. Jalan keluarnya kalau enggak diketahui orangnya, maka dia sodakokan uang itu. Kalau itu dia mencuri uang, ya. Dia sodakokan uang itu, pahalanya untuk pemiliknya. Nah, kalau dia jumpa orangnya, kasihkan. Tapi kalau enggak jumpa orangnya, maka sodakokan, ya. Sodakokan dengan niatan pahalanya untuk yang punya barang. Nah, kadang ini kedua ini, ya. Ini kalau enggak ditemui orangnya, enggak dijumpai orangnya. Kadang langsung milih opsi yang kedua, ini tidak milih opsi yang pertama. Takut. Ya, takut kemarahan orang yang punya barang kalau dia terus terang dan kembalikan barangnya. Nah, jadi hukum asalnya tetap temui orang itu dan balikkan barangnya. Jika memang enggak diketahui orangnya, maka sedekahkan. Baik. Ini yang terkait dengan harta benda, ya. Termasuk di dalamnya kezaliman yang menyangkut kehormatan. Ini lebih berbahaya. Nah, menyangkut kehormatan. Seseorang yang pernah dia cela, dia ghibai, ya. Dia bicarakan aibnya. Ini kezaliman. Nah, kezaliman nama baik seorang dia cemarkan, ya. Dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, maka dia harus bertaubat. Nah, terus tobatnya bagaimana caranya? Dia datangi orang itu dan minta maaf. Dia datangi orang yang dia ghibai, dia minta maaf. Naam. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, dia puji orang itu di tempat yang dia jelekkan orang itu. Di majelis-majelis yang dulu dia jelekkan, di tempat-tempat yang dulu dia ceritakan ke orang-orang bahwa fulan itu demikian, demikian, demikian, datangi dan puji orang itu sebagai balasannya. Ya, itu bentuk taubatnya. Puji orang itu di majelis-majelis yang dahulu dia ghibai fulan. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Berat memang. Ya. Sebagian ulama berpendapat, jika orang yang kita ghibah itu belum dengar, belum sampai berita kepada dia, gak usah kita datangi dan kemudian kita kasih tahu, nanti dia malah marah. Cukup kita datang ke majelis-majelis, ke orang-orang yang telah kita ceritai, ya, kita telah ghibah fulan-fulan-fulan ini, kita puji di situ. Nah, sebagai bentuk taubat kita. Nah, maka ini perkara yang berat. Nah, kezaliman terkait taib dengan kehormatan seorang hamba. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Dan taubat itu tidak ada persyaratannya. Dia tidak boleh berkali-kali terjatuh dalam kesalahan yang sama. Ketika dia berbuat salah, dia tobat, kemudian dia terjatuh kembali dengan perbuatan yang sama, ya dia harus tobat. Tetap tobat yang perbuatan yang lalu diterima, tetap diterima. Ya, sekarang dia tobat lagi, kemudian istighfar lagi berikutnya, meskipun berkali-kali. Meskipun seorang berkali-kali terjatuh dalam perbuatan yang sama, dia tetap harus tobat dan istighfar. Jangan kemudian wis enggak perlu tobat, wis berkali-kali, tidak. Ya demikian. Karena maka tadi disebutkan khata, sering berbuat salah. Ya. Dan tobat terus-terusan. Naam. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Karena itulah sifatnya manusia, banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Nah, tidak ada seorang yang luput dari dosa. Makanya manusia itu banyak salah, banyak dosa. Rasul menyatakan al-mu'min mir'atul ahihi. Orang yang beriman itu cermin saudaranya. Saudara kita itu tahu apa kekurangannya dari kita. Nah, karena kita cerminnya. Nah, kalau kita bercermin, kita menghadap sebuah cermin. Nah, kita baru tahu di wajah kita itu ada cacatnya. Ada yang apa, ada yang enggak srek dengan kita. Ada coretannya dan macam-macam ketika kita bercermin. Itulah sosok seorang muslim. Dia tahu kesalahannya dari saudaranya. Saudaranya ngasih tahu, kamu demikian loh, demikian, demikian. Itu namanya mir'atul akhi, cermin saudaranya. Karena jarang sekali orang itu sadar tentang kesalahannya. Maka adanya saudara itu ini loh, sebagai cermin, oh ternyata saya salah ya, diinfokan oleh saudaranya. Nah, maka mukmin muslim itu cermin, ya, bukan spion. Nah, kalau orang spion itu kan ngelihatnya ini kan ke orang lain, bukan untuk dirinya. Gak ana wong kemudian spion tuh ngadepe ini, gak ana. Nek cermin itu memberitakan, cermin ini memberitakan kita ini loh kekurangan kita tahu ini cermin. Kalau spion itu mencari kesalahan orang lain, bukan dirinya. Dia lihat, loh, itu bulan ngini. Itu spion itu namanya, bukan cermin. Ya. Temannya keliru, tapi enggak diberitahu kepada fulannya, tapi disebar ke orang lain. Ini loh, fulan gini. Ya. Saudaranya yang keliru sampai saat ini enggak tahu apa salahnya, tapi orang lain tahu semuanya. Itu bukan seorang mukmin. Itu bukan sifat seorang mukmin. Mukmin itu cermin saudaranya, bukan spion saudaranya. Ya. Nah. Dia tahu kesalahan saudaranya, tapi dibalikkan ke orang lain, ya, bukan ke orang pelakunya, ke orang lain. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Dari hadis ini, ikhwan fidina azani wa azakumullah, faedah yang bisa kita ambil, annal wuku'a fil akhtha', annal wuku'a fil akhtha', bahwasanya terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, min tabi'atil insani, termasuk dari tabiatnya manusia. Annal wuku'a fil akhtha' min tabi'atil insan, terjatuh dalam kesalahan itu termasuk tabiatnya manusia. Kalau dia manusia pasti salah, ya. Pasti berbuat salah. Kalau kamu itu malaikat enggak akan berbuat salah. La ya'sunallah, malaikat itu. Nah, pasti berbuat salah. Baik. Yang kedua, bahwasanya sebaik-baik orang yang salah, anna khairul khata'in, bahwasanya sebaik-baik orang yang berbuat salah, banyak salahnya, tawabun, orang-orang yang banyak bertaubat. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Sebagian pendapat ada menyatakan hadis ini lemah. Sebagian pendapat hadis ini lemah. Sebagian pendapat ulama. Nah. Sehingga biasanya yang dipakai adalah innakum tukhti'una billaili wan nahar, hadisul qudsi. Nah, sesungguhnya kalian itu, ya ibnu Adam, kata Allah, wahai manusia, wahai anak Adam, kalian itu tukhti'una billaili wan nahar, kalian itu berbuat salah di malam hari dan di siang hari. Nah, malamnya salah, siangnya juga salah. Nah, ini yang dijadikan dalilnya. Baik. Itu ada nomor berapa ya? Udah ingat nomor berapa itu? Ada sarbain nomor berapa itu? Nomor 24. Nah. Rawahu. Innakum tukhti'una billaili wan nahar. Nah, itu dipakai hadis itu, ya. Untuk dalil manusia itu banyak salah. Jika berpendapat hadis ini dhaif, kullu bani Adam khata. Ya. Tapi yang sering dibawakan oleh mubalig itu hadis ini. Ya. Nah, kullu bani Adam khata. Ada sedikit pembicaraan tentang hadis ini. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa an Anas, masih dari Anas bin Malik, Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-samtu hikmatun. Diam itu hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Tepat sasaran, hikmah. Diam itu hikmah, wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang menjalankannya. Sedikit yang menjalankan, enggak banyak orang yang diam. Mayoritas kakek yang ngomong. Banyak bicara mayoritasnya. Sedikit orang-orang yang bersiap bersikap diam. Semuanya dan kebanyakan gak kanti untuk diem. Ada kejadian komentar ya. Padahal gak tahu apa-apa, komentar. Gatel tangannya gak komentar. Nah, nulis komentar. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'ab Shu'abul Iman bi sanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Wa shahaha anna mauqufun min qawli Luqmanil Hakim, Luqmanal Hakim. Dan para ulama mensahihkan ini mauquf ucapan Luqman Al Hakim. Ya. Jadi bukan ucapan Rasulullah, tapi ini ucapan Luqman. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Sehingga as-sabt, diam itu lebih selamat daripada berbicara. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah berpesan, alaika biqillatil kalam, hendaknya kamu itu sedikit bicara, nggak usah banyak-banyak ngomong, nggak usah banyak komentar. Yalinu qalbaka, itu akan melembutkan hatimu, akan lembut hati ketika banyak diamnya. Wa alaika bituli samt, dan hendaknya kamu itu panjang diamnya. Sedikit bicara tapi panjang diamnya. Tamlikul wara', kamu akan bisa wara', berhati-hati. Wala takun harison ala dunya, dan jangan tamak terhadap dunia. Jangan tamak terhadap dunia. Ini disebutkan dalam Hilyatul Awliya. Naam, ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Tapi ketika ada sesuatu yang harus kita berbicara, maka enggak boleh diam. Ya. Enggak bisa kemudian berpegang dengan ini, wis diam padahal tahu itu kemungkaran. Dan kita bisa merubah dengan lisan kita, maka harus kita bicara. Nah, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan lisan ini memiliki dua afat, ya, dua kejelekan. Kejelekan berbicara dan kejelekan diam. Kejelekan berbicara ketika dia berbicara kemungkaran. Kejelekan diam ketika dia diam dari kemungkaran. Dia bisa rubah kemungkaran dengan lisannya, tapi dia diam aja. Ini termasuk penyakitnya diam. Beliau sebutkan syaitanun akhros. Itu setan yang bisu. Tahu kemungkaran, tahu kesalahan, tapi dia diam, enggak rubah dengan lisannya. Baik. Hanafi dina azani wa a'azakumullah. Maka di dalam ucapan Luqmanul Hakim ini, di situ ada faedah masru'iyatu hifdzil lisan an kasratil kalam. Disyariatkan menjaga lisan dari banyak bicara. Disyariatkan untuk menjaga lisan dari banyak bicara. Jangan banyak untuk bicara. Orang yang kakean ngomong itu jelek. Kita diciptakan dengan satu lisan dan dua telinga. Fungsinya lebih banyak dengar daripada berbicara. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jangan semangat untuk setiap ada sesuatu komentar. Nah, lebih selamat untuk diam daripada berbicara. Sering kita sebutkan rujuk dari diam itu lebih ringan dibandingkan rujuk dari bicara. Wis kadung komentar, kadung ngomong tiba salah. Ya. Itu lebih berat dibandingkan rujuk dari sikap diam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini ucapan Luqmanul Hakim. Allah menyebutkan secara khusus dalam Al-Quran surat Luqman, seorang budak yang berkulit gelap. Luqman, namanya Luqman, Al-Hakim itu lakobnya. Seorang budak yang berkulit gelap. Dia bukan seorang nabi. Nah, tapi beliau adalah abdun solehun, seorang hamba yang soleh. Baik. Dan disebutkan ini budak dari Afrika, Habasyah, Ethiopia, tukang batu. Nah, hitam, bibirnya tebal, ya. Besar kakinya. Nah, tetapi sampai Allah sebutkan wasiat kepada anaknya dalam Al-Quran, ya, dibaca oleh kaum muslimin ila yaumil qiyamah. Ya. Tidak ada kaitannya dengan fisiknya. Ya. Nah, banyak para ulama yang kemudian dari sisi fisik itu enggak menarik. Nah, tapi orang-orang kaya, para raja itu tunduk badannya. Nah, banyak ahlul hadis itu yang asalnya dari budak. Ya. Maka ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Membawakan sebuah riwayat dalam tafsirnya dalam surat Luqman. Nah, ada seorang yang melihat sebuah majelis. Ada sebuah majelis, ada orang yang ngajar di situ. Maka orang itu pun datang ke sini dan menyatakan, alasta abdun bani fulan allati kunta tar'al ams. Bukankah kamu itu budaknya fulan itu yang biasanya mengembala kambing? Qala bala, kata orang pengajar ini. Fama bala gobika ma'aroh. Terus apa yang bisa menjadikan anda sekarang kok bisa ngajar? Padahal anda dulu budak dan penggaweane angon wedhus. Ya. Sekarang kok bisa ngajar? Nah. Kemudian beliau menyatakan, itu semuanya diantaranya sidqul hadis, jujur ketika berbicara, wasamt amma la ya'ni, dan diam dari perkara-perkara yang enggak penting. Inilah yang menyebabkan Luqman ini kemudian asalnya dia hanya sekedar seorang pengembala kambing, akhirnya bisa ngajari umat manusia. Rahasianya naik tingkat, naik kelas, jujur ucapannya, diem beri apa-apa yang gak penting, gak banyak bicara. Nah, ini dua tips dari Luqman Al-Hakim ya, untuk bisa naik kelas ya. Jadi amalkan ini, jujur ucapannya, gak banyak bicara, nah, nanti akan naik kelas ya. Jadi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Khana fi dina azani wa azakum Allah. Baik. Di dalam riwayat yang lainnya ada tambahan wa adaul amanah. Menjalankan amanah yang diamanahkan kepadanya. Naam. Ini yang kemudian menyebabkan Luqmanul Hakim ya, menjadi sosok yang kemudian diabadikan nasihatnya kepada anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, sekarang kita masuk di bab yang baru. Bab terhib min masawil akhlak. Hasan Iqra. Berlima aja. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah babu tarhib. Tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti, ancaman. Min masawil akhlak, dari akhlak-akhlak yang jelek. Dari akhlak yang jelek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu ya'kul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun naru, sebagaimana api itu memakan al-khatab, kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud, hadisnya dhaif. Wal ibn Majah min hadis Anas mahfuz. Naam. Dua-duanya dhaif hadisnya. Hasad itu adalah tidak senang melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah. Itu hasad. Tidak senang melihat saudaranya dapat nikmat dan dia berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Itu disebut hasad. Karahatu nikmatillahi 'alal ghair. Itu hasad. Tidak senang nikmat Allah kepada orang lain. Ada saudaranya dapat nikmat dari Allah, dia tidak senang. Dia berangan-angan nikmat itu hilang darinya, pindah ke dirinya atau pindah ke orang lain. Itu namanya hasad. Kalau dia iri ya, pengen seperti fulan, tapi dia tidak punya angan-angan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang, itu disebut ghibtah. Itu boleh. Ya. iri yang baik boleh itu. Tapi yang hasad ini adalah berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Ini yang baik, ini yang disebut hasad. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menyatakan, iyakum wal hasad, hati-hati kalian dari hasad. Fa innahu laysa lahu dawa, itu tidak ada obatnya. Hasad itu tidak ada obatnya. Nah, dan hasad itu termasuk pokok kemaksiatan. Itu hasad, sumber kemaksiatan diantaranya hasad. Benci, tidak senang saudaranya dapat nikmat. Nah, orang yang hasad itu, yang pertama, dia menentang takdir Allah. Dia tidak terima dengan takdir Allah. Saudaranya kaya, dia tidak senang, itu menentang takdir Allah. Hanya kuat hafalannya, dia tidak senang. Nah, itu menentang takdir Allah. Ini orang yang hasad. Baik. Yang kedua, orang yang hasad itu akan zalim terhadap orang yang dia iri, orang yang dia hasati. Zalim, dia akan berbuat zalim, berupaya dengan segala kemampuan yang ada pada dia untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Imma dengan apa? Fitnah. Dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta atau perbuatan-perbuatan lainnya. Yang ketiga, orang yang hasad senantiasa enggak tentram hidupnya, sempit dadanya. Nah, ini yang ketiga. Apalagi orang yang dia hasad itu tambah hari tambah kaya misalnya, tambah sukses, tambah enggak bisa tidur. Nah, enggak terima. Yang ketiga, yang keempat, orang yang hasad itu mengikuti langkah syaitan. Dia mencontoh dan mengikuti langkah syaitan. Karena yang pertama kali hasad itu adalah iblis. Hasad kepada Adam alaihissalam. Baik. Ni khan fi dina azani wa a'azakumullah. Naam, sehingga hasad itu banyak kejelekan-kejelekan yang ada padanya. Naam. Dan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Tapi bukan berarti kemudian boleh untuk hasad, tidak boleh. Hadis yang ini dhaif, kita tidak menggunakan hadis ini. Naam. Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq, diakhiri surat itu dengan wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari kejelekan orang-orang yang hasad. Berlindung dari kejelekan orang-orang yang hasad. Nah, Al-Hasan atau Al-Husain bin Al-Fadl beliau menyebutkan, inna Allah jama'a surur fi hadhil ayah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan berbagai macam kejelekan. Nah, di dalam surat ini, di dalam ayat ini Allah kumpulkan berbagai macam kejelekan. Wa khatamaha bil hasad, dan Allah tutup dengan hasad dari surat ini. Paling ujung, min syarri hasidin, kan disebutkan min syarri nafasat. Jadi paling ujung, paling akhir, nah Allah sebutkan min syarri hasidin. Ya'lam anna akhassa tabai, agar tahu bahwasanya inilah yang paling jelek. maka diletakkan di paling ujung, hasad. Baik. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan wal ayata dulu ala takhrimil hasad, dan ayat itu menunjukkan tentang haramnya hasad. Nah, dan hasad itu juga menyerupai orang-orang kafir. Hasad itu menyerupai orang-orang kafir. Tadi disebutkan berapa? 4. Nah, tadi disebutkan 4, yang terakhir mengikuti syaitan. Orang yang hasad itu mengikuti syaitan, ditambah 5. Orang yang hasad itu menyerupai orang-orang kafir. Nah. Baik. Orang-orang kafir itu hasad kepada kaum mukminin ketika Allah menjadikan Rasulullah, Rasul yang terakhir itu dari keturunan Arab, ya, bukan dari Bani Israel. Nah, membuat mereka hasad. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Dan hasad itu tidak bisa membuat orang hasad tambah kaya, ya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, sehingga karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa kita ambil faedahnya. Baik. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Syaikh Muqbil rahimahullah beliau pernah cerita. Anna Arabian, ada orang Arab gunung. Apa berburu binatang. Kemudian dia mendapatkan seekor binatang. Falam ya'rif, tapi dia enggak tahu ini binatang apa namanya. Fatalaqahu rajulun, kemudian dia ketemu dengan seorang. Maka orang yang dia ketemu itu tanya, ma hadza sinnaur, ini sinnaur, ini sinnaur jenis apa ini? Apa sinnaur itu? Hah? Kalian tahu sinnaur? Kucing. Nah, sin nun waw ra, sinnaur kucing. Nah, ini sinor jenis apa ini? Kemudian fatalaqahu akhar, kemudian berikutnya dia jumpa orang yang kedua. Orang yang kedua tanya, ma hadzal hir? Hir itu apa? Kucing. Ini kucing jenis apa ini? Wa akhar faqala ma hadza dhaywan. Dhat ya waunun dhaywan, apa artinya? Kucing. Orang yang ketiga ketemu orang yang keempat, mahadal qit, apa qit? Kucing. Empat binatangnya satu namanya empat, kita yang kenal itu hir sama qit, ya. Sinaur sama dhaywan enggak kenal, enggak tahu. Kata orang yang dapat buruan ini, ini ahmiluhu wa abihu, aku akan bawa dan aku akan jual hewan ini. Faizalullah li minnu yusron, mudah-mudahan dengan ini terjual aku mendapatkan hasil, ya, dapat kemudahan untuk jual ini. Fahamalu ila suq, kemudian dia bawa ke pasar binatang itu. Ditanya oleh yang mau beli, bikam, ini berapa ini? Nah, bimiah, dijual 100 dirham. Ya. Baik, kata orang yang mau beli ini, inna yuzawi nisfu dirham. Oh, kalau ini itu cuma setengah dirham toh ini harga pasarannya. Nek 100 itu ya enggak payu, enggak ada yang mau. Nah, setengah dirham toh, jauh, jaraknya jauh, 100 dengan setengah, ya. Setengah dirham. Baik, maka mendengar pasarannya itu cuma setengah dirham, farma bih, akhirnya kucingnya itu dibuang, sama Arabi ini. La'anahullah. Semoga Allah melaknat ini, binatang ini. Wa ma aksar asma'u, namanya banyak, wa aqallu thamanu, harganya mek titik. Namanya empat, regane murah. Akhirnya dibuang. Wis. Enggak kucing-kucingan. Enggak sinor hirkit. Nah, wis. Kakean jeneng tapi regane murah. Nah, inilah binatang yang paling banyak namanya. Ya. Ini bukan jenis ya, bukan jenisnya, namanya itu. Nek di tempat kita apa namanya? Kucing. Kucing. Semua diterjemahkan kucing, ya. Dan nek Arab enggak ada. Nek Arab itu lain-lain namanya. Tapi karena bahasa Indonesia itu kurang banyak sehingga semuanya disebut kucing, kucing, kucing. Nah, padahal itu beda. Baik. Satu hewan namanya banyak. Bukan alias ini ya, namanya banyak. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini sebagai pengetahuan, ternyata kucing itu dalam bahasa Arab namanya banyak. Ya, banyak namanya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini formasinya kok balik gini. Ini kemarin siapa itu? Situ, tengah situ. Memang ini tuh. Iya tuh. Perasaan kemarin kelasnya tidak berjejer kelas gini. Apa karena ini? Karena muter. Iya, karena muter. Jadi tidak, formasinya itu tidak boleh berjejer kelas yang sama. Ya. Berarti nanti ini kelas 2 diseling kelas berapa gitu ya. Jadi enggak boleh berjejeran. Nah. Ini berjejeran lagi. Kelas 3. Nah. Ini berjejeran lagi ya. Ini juga kelas 1 berjejeran lagi. Nah. Ini formasinya harus, ini formasi muhdats. Harus diseling-seling ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.